Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan sama-sama mengkaji kitab Al-Ibah wa Tabiin fi anna fa'ila syirk jahlan laysa minal muslimin. Al-Ibah wa Tabiin, penjelasan dan penerangan tentang bahwa pelaku syirik akbar karena kebodohan itu bukan termasuk kaum muslimin, yang ditulis oleh Syekh Abu Zubair Asy-Syangqiti, beliau ulama Mauritania, dan diberi takdim oleh Syekh Abu Humam Bakar Ibn Abdul Aziz Al-Asari. Kita baca takdim Syekh Abu Humam Bakar Ibn Abdul Aziz Al-Asari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Segala puji bagi Allah yang mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Wassalatu wassalamu ala al-qail, dan semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi yang mengatakan, "Haqqullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an." Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka mengibadatinya dan mereka tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Muttafaq alaih. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi ummil kitab. Sungguh Allah telah mengatakan di dalam ummul kitab, surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan karunia kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Qala al-Imadu Ibnu Katsirin rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang tafsir ayat ini, itu ghairi siratil maghdubi alaihim, itu bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai itu? Wahum, dan mereka itu adalah allazina, orang-orang yang fasadat, telah rusak iradatuhum, niat mereka. Fa'alimu al-haqqa, di mana mereka mengetahui kebenaran. Wa'adilu anhu, dan mereka berpaling darinya. Jadi yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai itu orang-orang yang rusak niatnya, keinginannya, di mana mereka mengetahui kebenaran tapi berpaling gitu kan dari kebenaran itu. Biasa ulama memberikan contoh tentang orang-orang Yahudi gitu kan. Mereka tahu al-haq tapi tidak mau mengamalkannya, mereka berpaling. Wala siratid dhalin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat itu? Wahum, sedangkan mereka itu, orang-orang yang sesat itu adalah alladzina, yaitu orang-orang yang faqadul ilma, tidak memiliki ilmu. Faqadu itu artinya kehilangan ilmu, kehilangan ilmu. Diartikan bebas, tidak memiliki ilmu. Fahum, di mana mereka itu haimuna, terombang-ambing atau bimbang, bingung. Fiddalalati, dalam kesesatan. La yahtaduna ilal haqqi, tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan ad-dallin dalam surat Al-Fatihah itu adalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Mereka berada dalam kesesatan di mana mereka beramal tanpa dasar ilmu, tidak tahu kebenaran. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, al-maghdubi alaihim, yang di orang-orang yang dimurkai itu, tafsirnya adalah alladzina arafu al-haqqa, itu orang-orang yang mengetahui al-haq, kebenaran, watarakuhu, dan mereka meninggalkannya. Kal-yahudi wa nahwihim, seperti orang-orang Yahudi dan yang seperti mereka. Maksudnya bukan khusus Yahudi. Tapi orang-orang yang tahu al-haq dan meninggalkannya, berpaling darinya. Kemudian ad-dallin, tafsir ad-dallin, orang-orang sesat adalah yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang taraku al-haqqa, meninggalkan kebenaran, an jahlin wa dalalin, karena kebodohan dan kesesatan, kan nasara wa nahwihim, seperti orang-orang Nasrani dan yang seperti mereka. Itu orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan. Jadi ayat ini menjelaskan dua macam orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Pertama, orang yang tahu kebenaran tapi berpaling darinya. Yang kedua, orang yang tidak mengetahui kebenaran terus mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan bila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti manusia telah beriman, maka qalu, mereka mengatakan, maksudnya orang-orang munafik, anu'minu, apakah kami harus beriman, kama amana sufahu, seperti orang-orang bodoh itu beriman. Kemudian Allah mengatakan, ala, ingatlah, innahum, sungguhnya mereka, humus sufaha, adalah justru orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Maksudnya, mereka menuduh orang lain bodoh, padahal mereka sendiri yang bodoh. Qala Syaikhul Mufassirin Abu Ja'far At-Tabari, rahimahullah, Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan, "Hadza khabarun min Allah Ta'ala 'anil munafiqin alladziina taqaddama na'tuhu lahum wa wasfuhu iyyahum." Ini hadza, ini khabarun, adalah berita, kabar, minallahi, dari Allah Ta'ala, anil munafiqina, tentang orang-orang munafik, alladzina, yang taqaddama, telah lalu, na'tuhu, penyebutan Allah lahum terhadap mereka, wawasfuhu, dan pensifatan Allah iyahum terhadap mereka, bima wasfahum bihi, dengan sifat yang Allah sematkan kepada mereka. Apa sifat yang disematkan kepada mereka? Minasyaki, berupa keraguan, watakzibi, dan pendustaan. Annahum, bahwa orang-orang munafik itu, humul juhalu fi adyanihim, adalah mereka orang-orang yang bodoh di dalam agama mereka. Ad-du'afa'u al-ara, yang apa? Yang lemah pendapatnya, pikirannya, fi'tiqadatihim, di dalam keyakinan-keyakinan mereka, wahtiyaratihim, dan dalam pilihan-pilihan mereka, allati, yang ikhtaruha, yang telah mereka pilih hal-hal itu, li'angfusihim, bagi diri mereka, minasyaki warribi atau warribi, berupa keraguan dan kebimbangan, fi amrillahi, perihal urusan Allah, wa amri rasulihi, dan rasulnya, wa amri nubuwatihi, dan kenabiannya, wa fi ma ja'a bihi, dan perihal apa yang dibawa oleh Rasul min indillahi, dari Allah, dari sisi Allah, wa amril ba'si, dan perihal hari kebangkitan, li isa'atihim ila angkusihim, karena tindakan buruk mereka kepada diri mereka, bima atau min zalika, terhadap dengan sebab apa yang mereka lakukan dari hal-hal itu. Wahum, sedangkan mereka, yahsabuna, mengira, annahum, bahwa mereka itu, ilaiha, kepada hal-hal itu, yuhsinuna, telah berbuat yang sebaik-baiknya. Wazalika huwa ainus safahi, sedangkan itu adalah kedunguan yang sebenarnya. Li'anna safiha, karena orang yang dungu itu, innama hanya saja yufsidu, ya, melakukan pengerusakan, min haitsu yara, dari arah yang mana dia memandang, annahu yuslihu, bahwa dia melakukan perbaikan. Wa yudhi'u, dan dia melakukan penyia-nyiaan, min haitsu yara, dari arah yang mana dia mengira, annahu yahfazu, bahwa dia telah, bahwa dia menjaga, melindungi. Fakadzalikal munafiqu, maka begitu juga orang munafik, ya'si rabbahu, maksiat kepada Rabbnya, min haitsu yara, dari arah ya, yang dia kira, annahu yuti'hu, bahwa dia mentaati Allah. Wa yakfuru bihi, dan dia kafir kepada Allah, min haitsu yara, annahu yu'minu bihi, dari arah yang mana dia mengira bahwa dirinya beriman kepadanya. Wa yusi'u ila nafsihi, dan berbuat keburukan kepada dirinya, min haitsu yahsabu, dari arah yang dia mengira, annahu yuhsinu ilaiha, bahwa dia berbuat baik kepada dirinya. Kama wasafahum bihi rabbuna jalla zikruhu, sebagaimana sifat yang telah Allah sematkan kepada diri mereka. Faqala, di mana Allah mengatakan, ala innahum humul mufsiduna, ingatlah sungguhnya mereka itulah orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tapi mereka tidak menyadari. Faqal, dan berfirman juga, ala innahum humus sufaha'u, ingatlah sungguhnya mereka lah justru orang-orang yang dungu. Dunal mu'minina, bukan orang-orang mukmin. Al-musaddiqina billahi, yang membenarkan Allah. Wabi kitabihi, wabi rasulihi, wasawabihi, wa iqabihi, dan membenarkan kitabnya, rasulnya, pahala dan siksanya. Walakin, akan tetapi, la ya'lamuna, mereka itu tidak mengetahui. Wa kadzalika kana Ibnu Abbas yata'awwalu hadhil ayah. Begitulah Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan tentang realita orang-orang munafik, bahwa mereka itu tidak menyadari dirinya di atas kesesatan, justru mereka mengandang dirinya itu benar, melakukan ketaatan, melakukan perbaikan, melakukan desa, padahal sebenarnya mereka itu orang-orang yang melakukan pengerusakan dan penyimpangan dari ajaran. Tapi mereka ketahuah, la ya'lamun, tidak mengetahui. La yash'urun, tidak menyadari. Terus selanjutnya, wa qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Jadi memang bila dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang dibawa Rasul, qalu, mereka mengatakan, hasbuna, cukuplah bagi kami, ma wajadana alaihi aba'ana, apa yang kami dapatkan nenek moyang kami di atasnya. Cukuplah bagi kami ajaran yang dianut nenek moyang kami. Terus, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun, apakah kalian akan mengikuti juga walaupun nenek moyang kalian ini tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk? Maksudnya celaan Allah kepada mereka. Ketika mereka mengatakan kami cukup mengikuti apa yang dibawa nenek moyang, kata Allah, apakah akan diikuti juga nenek moyang walaupun mereka tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk? Qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an. Tafsir awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an ay la yafhamuna haqqan, itu tidak memahami kebenaran. Wala ya'rifunahu, dan tidak mengetahuinya. Wala yahtaduna ilaihi, dan tidak mendapatkan petunjuk kepadanya. Fakaifa yattabi'unahu, maka bagaimana mereka mengikuti nenek moyang mereka itu. Wal halatu hadhihi, sedangkan keadaan nenek moyang mereka itu seperti ini. La yattabi'uhum, nah kalau keadaan seperti ini, maka tidak mengikuti nenek moyang yang semacam itu. Illa man huwa ajhalu minhum, kecuali orang yang lebih bodoh dari mereka. Wa adallu sabilan, dan lebih sesat jalannya. Jadi ketika mereka mengikuti orang yang tidak mengetahui, berarti mereka lebih bodoh dari yang diikutinya gitu ya. Jadi semua ayat tentang zam itu kan, tentang celaan-celaan kepada orang-orang yang mengikuti dalam kebodohan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab pedalaman, Arab kalau orang pedalaman walaupun bukan orang Arabnya itu kan disebut Arab, itu kan orang Badawi itu. Mereka adalah ashaddu kufran wa nifaqan, adalah yang sangat dahsyat kekafiran dan kemunafikannya. Wa ajdaru, dan paling layak, lebih layak, alla ya'lamu hududa ma anzalallah, untuk tidak mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ma zakara jalla wa azza ahwal al-munafiqin bil Madinah, zaka lamma ini kepisah salah nulis ya, lamma zakara jalla wa azza, tatkala Allah telah menyebutkan ahwal al-munafiqin, keadaan orang-orang munafik bil Madinah, di kota Madinah, zakara, maka Allah menyebutkan, man kana kharijan minha, orang-orang munafik yang di luar Madinah, wana'iyan anha, dan jauh dari Madinah, minal Arabi, dari kalangan orang-orang Arab Badui. Faqala, di mana Allah mengatakan, kufruhum asyaddu, kekafiran mereka itu sangat dahsyat, lebih dahsyat. Qala Qatadah, Qatadah rahimahullah mengatakan, li'annahum ab'adu an ma'rifatis sunan, karena orang-orang Arab Badui itu lebih jauh dari mengetahui tuntunan. Walidzalika qala Allah Ta'ala fi haqqihim, oleh sebab itu Allah Ta'ala berkata tentang perihal mereka, wa ajdaru ay wa akhlaqu, itu lebih layak, lebih pantas, lebih wajar. Alla ya'lamu hududa ma anzalallah, mereka tidak mengetahui apa batasan-batasan apa yang Allah turunkan. Ay faraidu syar'i, itu kewajiban-kewajiban syariat. Waqila, dan ada yang mengatakan juga, maksud daripada apa yang Allah turunkan adalah, hujajallahi firububiyyati wabi satir rusuli liqillati nazrihim. Yaitu hujah-hujah Allah perihal rububiyyah dan perihal pengutusan Rasul, liqillati nazrihim, dikarenakan kurang perhatian mereka. Karena mereka hidupnya berpindah-pindah, jadi kurang perhatian terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Ini juga menunjukkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab Badui. Arab Badui yang dimana mereka itu apa? Selain kekafirannya dahsyat dan juga kemunafikan juga, kemunafikannya juga mereka dicela juga karena tidak mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan. Wa qala Allah taala, Allah juga berfirman, qalu ittakhadallahu waladan subhanahu huwa al-ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka mengatakan ittakhadallahu waladan, Allah mengangkat anak, subhanahu ma suci Allah, huwa al-ghani, dialah zat yang maha kaya, lahu miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. In indakum min sultanin bihadza. Kalian sama sekali tidak memiliki dalil terhadap hal ini. In dimana? Ma. Itu kan. Tidak. Min sultan di sini. Min apa? Taukid ya. Apa? Min zaidah untuk taukid. Kan takdirnya. In indakum sultanun. Itu kan. Atau ma indakum sultanun. Jadi kan kalau kalian tidak mengetahui memiliki dalil itu kan, tapi kalau ada min kalian tidak memiliki satu dalil pun itu. Seperti ma fid dari rajulun, di dalam rumah tidak ada seorang pria, tidak ada seorang pria pun. Tapi ketika ma fid dari min rajulin, di dalam rumah tidak ada seorang pria pun. Jadi, minnya zaidah tapi untuk taukid. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian mengatakan terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui? Qala Syaikhul Mufassirin Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, in 'indakum min sultanin bihadza. Dan firman Allah ini yaqulu, beliau mengatakan, ma indakum ayyuhal qawm bima taquluna wa tadda'una min annal malaikata banatullahi min hujjatin tahtajuna biha. Tidak ada pada diri kalian, ayyuhal qawm, hai orang-orang, hai kaum, bima taqulu, terhadap apa yang kalian katakan dan kalian klaim bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah. Kalian tidak memiliki apa? Min hujjatin, tidak memiliki satu hujjah pun, tahtajuna biha, yang mana kalian bisa berhujjah dengannya. Jadi ketika mereka mengatakan Allah mengangkat anak dan mereka mengatakan malaikat adalah putri Allah, Allah katakan kalian tidak punya satu bukti pun, dalil pun terhadap klaim kalian bahwa Allah punya anak ini. Wahia sultan, yang dimaksud dengan hujjah adalah sultan. Ataquluna 'ala Allahi qawlan la ta'lamuna haqiqatahu wa sihhatahu. Apakah kalian mengatakan terhadap Allah ucapan yang kalian tidak ketahui hakikatnya dan kebenarnya, wa tudifuna ilaihi, dan kalian menyandarkan ilaihi kepada Allah, ma la yajuzu idafatuhu ilaihi, apa yang tidak boleh disandarkannya kepadanya, jahlan minkum, karena kebodohan dari kalian, bima taquluna, terhadap apa yang kalian katakan, bighairi hujjatin wala burhanin, tanpa hujjah dan tanpa bukti. Ini juga penjelasan dari Abu Ja'far Al-Tabari tentang celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menuduh Allah punya anak, bahwa mereka mengatakan itu di atas dasar kebodohan. Dan walaupun demikian, Allah tetap mencela mereka. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Katakanlah, apakah kalian mau kami beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Siapa orang yang paling rugi amalannya itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang dhalla, sia-sia sa'yuhum, amalan mereka fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Wahum, sedangkan mereka yahsabuna, mengira annahum, bahwa diri mereka itu yuhsinuna sun'a, melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Ulaika, mereka itu alladzina kafaru biayati rabbihim, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka, waliqaihi, dan perjumpaan dengannya, sehingga apa? Fahabitat a'maluhum, lenyaplah amalan mereka, falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, sehingga kami tidak menegakkan bagi mereka di hari kiamat timbangan. Karena orang-orang kafir tidak ada yang bisa ditimbang amalannya. Di sini zahirnya, zahir ayat ini menjelaskan orang yang paling rugi amalan, orang yang amal ibadahnya sia-sia di dunia ini, tapi mengira telah berbuat baik. Tapi namanya dugaan adalah karena ya sangkaan tidak di atas dalil juga. Qala al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah fi kitabihi At-Tauhid. Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab At-Tauhid, mengatakan babu zikrid dalil ala annal mujtahidal mukhti'a fi ma'rifatillahi azza wa jalla wa wahdaniyatihi kal mu'anid. Bab penuturan dalil yang menunjukkan bahwa orang mujtahid yang keliru fi ma'rifatillahi azza wa jalla, dalam apa? Dalam ma'rifatullah azza wa jalla, dan dalam keesaannya adalah seperti mu'anid, orang yang membangkang. Jadi maksudnya beliau akan menuturkan dalil-dalil bahwa orang yang mujtahid dalam yang salah dalam permasalahan ini itu seperti orang mu'anid itu. Summa qala, kemudian beliau mengatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhbiran an dalalatihim wa mu'anadatihim, supaya mengabarkan tentang kesesatan dan pembangkangan mereka. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunan. Tsumma naqala atsar Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau menukil atsar Ali bin Abi Thalib, lamma su'ila 'anil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling rugi amalannya, faqala, Ali mengatakan, kafaratu ahli kitab, orang-orang kafir ahli kitab, kana awailuhum ala haqqin, para pendahulu mereka dahulunya di atas al-haq. Fa asyraku bi rabbihim azza wa jalla, kemudian mereka menyekutukan Allah azza wa jalla. Wa batada'u fi dinihim, dan melakukan mengada-ada yang baru bid'ah dalam ajaran mereka. Wa ahdatsu ala anfusihim, dan mereka mengadakan hal-hal yang baru atas diri mereka. Fahum yajtami'una fi dhalalati, maka mereka itu bersatu kumpul di atas kesesatan. Wa yahsabuna annahum ala hudan, dan mereka mengira bahwa mereka di atas petunjuk. Wa yajtahiduna fil batil, dan mereka sungguh-sungguh dalam kebatilan, dalam ibadah yang batilnya itu mereka sungguh-sungguh. Wa yahsabuna annahum ala haqqin dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira bahwa mereka di atas kebenaran, padahal sia-sia amalan mereka di kehidupan dunia ini, sedang mereka mengira mereka berbuat sebaik-baiknya. Maksudnya orang-orang ahli kitab, terutama orang-orang apa? Nasara kan? Mereka kan dalam Al-Qur'an mereka dicap sebagai orang-orang yang sesat. Sesat kan beramal tanpa dasar ilmu. Dan mereka sungguh-sungguh dalam ibadah-ibadah syirik mereka. Sehingga Ali radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan di antara itu kan. Ini kan penafsiran di antara orang-orang yang al-akhsarun ini adalah orang-orang kafir ahli kitab yang melakukan kemusyrikan di atas kebodohan dan melakukan ibadah-ibadah syirik di atas kesesatan. Tsumma dzakara asar Salman al-Farisi, kemudian beliau menuturkan asar Salman al-Farisi radhiyallahu anhu lamma dzakara lir-rasul halan nasara qabla al-bi'sati, tatkala Salman menuturkan kepada Rasul halan nasara, keadaan orang-orang Nasrani, qabla al-bi'sati, sebelum diutus Rasulullah, annahum kanu yasumuna wa yusalluna wa yashhaduna annaka satub'atsu, mana mereka shaum, salat dan bersaksi bahwa engkau akan diutus. Faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hum min ahlin nar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu termasuk ahli neraka. Tentunya kalau mereka tahu bahwa mereka itu sesat, kalau menghuni neraka tidak mungkin mereka sholat, shaum. Tapi karena mereka tidak tahu diri mereka itu sesat, dan mereka makanya mereka beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan tidak tahu bahwa kemusyrikan yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Qala al-Imadu Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa innama hiya amatun fi kulli man abadallaha ala ghairi tariqatin marbiyatin. Beliau mengatakan, ayat ini justru adalah umum, mencakup setiap orang yang beribadah kepada Allah di atas selain jalan yang diridhai Allah. Yahsabu, yang mana dia mengira, annahu muslimun fiha, wa dia itu benar di dalamnya. Orang beribadah kepada Allah bukan di atas jalan yang benar, tapi mengira dia benar. Wa anna amalahu maqbulun, dan dia mengira amalannya itu diterima. Wa huwa muhti'un, padahal dia itu salah. Wa amaluhu mardudun, dan amalannya ditolak. Kama qala ta'ala, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Wajah-wajah pada hari itu khashi'ah, yang tertunduk. Amilah, telah beramal, nasibah, lelah, amal ibadah, lelah di dunia, tapi bukan masuk surga, tasla naron hamiyah, lelah, masuk dibakar dalam api yang menyala-nyala. Wa qala ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan amalan yang telah mereka lakukan, kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Wa qala ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Dan orang-orang kafir, amal ibadah mereka itu seperti fata morgana di tanah lapang, yang dikira air oleh orang yang haus. Sehingga ketika dia mendatanginya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi perumpamaan orang yang di dunia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tapi di samping itu juga dia melakukan kemusyrikan, dia tidak tahu kemusyrikan ini adalah, ini yang dia lakukan adalah syirik, tidak tahu menggugurkan amalan. Dia mengira ketika sholat, zakat, shaum yang dia lakukan, amalan sudah numpuk di sisi Allah di sisi depan. Seperti orang yang haus mengira ketika di tanah datar, di depan ada air kan. Ketika didatangi, enggak ada air. Begitu juga ketika orang ini meninggal dunia, dia mengira amalannya sudah numpuk. Kalau dia meninggal dunia, pasti memetik hasil amalannya. Ketika meninggal dunia, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. wa ma qadarullah haqqa qadrih. Katakanlah, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku untuk beribadah, hai orang-orang bodoh? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku, kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Itu apa yang diwahyukannya? Sungguh seandainya kamu menyekutukan Allah, layahbatanna amaluka. Tentu hapuslah amalanmu dan kamu benar-benar tergolong orang yang rugi. Balillaha. Namun kepada Allah lah fa'bud, hendaklah kamu beribadah. Dan hendaklah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur. Dan mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang musyrik itu disebut sebagai orang-orang yang jahilun. Semua orang musyrik itu adalah jahil, tapi tidak setiap orang jahil musyrik. Setiap musyrik dia jahil, tapi tidak setiap orang jahil dia musyrik. Qala Syekh Muhammad Salim Al-Majlisi, fakallahu asrah. Syekh Muhammad Salim Al-Majlisi, semoga Allah membebaskannya, mengatakan, fasarful ibadati, memalingkan ibadah, aw ba'dhiha atau sebagiannya, li ghairillahi, kepada selain Allah, wasyirku bi'ainihi, adalah kemusyrikan. Kemusyrikan dengan sendirinya. Wal amru bidzalika syirkun, dan memerintahkan melakukannya juga adalah syirik. Wa ma dzalika, namun demikian wasifa haula'il jahiluna bil musyrikin. Orang-orang jahil itu disifati dengan sebutan sebagai orang-orang musyrik. Walam yu'zaru bijahlihim, dan mereka tidak diuzur dengan sebab kejahilan mereka. Wa hadza min aqwal adillati fil mas'alati, dan ini tergolong dalil yang paling kuat di dalam permasalahan ini. Maksudnya permasalahan orang yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan adalah tidak diuzur. Haitsu zakarallahu, di mana Allah menuturkan hubutal amali bisyirkil ladzi amara bihi ulaikal jahilun, keterhapusan amalan dengan sebab kemusyrikan yang diperintahkan oleh orang-orang jahil itu. Ketika ini kan ayat qul afa ghairallahi ta'muruni an a'budu ayyuhal jahilun, kan yang memerintahkan orang-orang musyrik, kan orang-orang jahil itu. Terus sebutkan tentang keterhapusan amalan kalau melakukan syirik itu. Kemudian wa qala Allah taala, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa'u wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan, kaum Nabi Nuh, la tazarunna, jangan sekali-kali kalian meninggalkan alihatakum, tuhan-tuhan kalian, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan wad, suwa, yagus, ya'uq, dan nasr. Akhrajal Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, Ibn Abbas mengatakan tentang ayat ini, asma'u rijalin salihin, yang tadi sebutkan wad, suwa, yagus, ya'uq, nasr, itu adalah nama-nama orang-orang salih min qaumi nuhin, dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku, tatkala mereka meninggal dunia, auhasyaitanu ila qaumihim, maka syaitan membisikkan kepada kaum mereka, anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban. Itu insibu, pasanglah, ila majalisihim, di majlis-majlis allati kanu yajlisuna, yang dahulu mereka, maksudnya orang-orang saleh itu duduk-duduk dulu itu kan, pasang di sana apa, ansoban, patung. Wasammuha, dan namailah patung-patung itu bi asmaihim, dengan nama-nama orang-orang itu. Yaqulu Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas mengatakan, hatta sehingga idza halaka ulaika bila mereka orang-orang soleh itu meninggal dunia watanassakha al-ilmu watanassakha dan lenyap al-ilmu ilmu ubidat maka patung-patung itu diibadahi. Jadi menjelaskan bahwa sebab peribadatan kepada Allah atau kemusyrikan itu adalah ketika tidak adanya ilmu itu kan lenyapnya ilmu atau merebaknya kebodohan. Kemudian selanjutnya waqala Allah taala lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tidak menghentikan diri dari kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah sampai datang kepada mereka bayyinah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah amma ahlul kitab fahumul yahudu wan nasara wal musyrikuna abadatul awsan wan niran minal arab wa minal ajam. Adapun orang-orang ahli kitab mereka itu Yahudi dan Nasara. Wal musyrikun sedangkan orang-orang musyrik adalah abadatul awsan wan niran, para penyembah berhala dan api minal arabi dari kalangan orang Arab wa minal ajami dan orang-orang ajam. Wa qala Mujahid, Mujahid mengatakan lam yakunu mereka itu lam yakun tidak munfakina yakni itu muntahina menghentikan diri mereka tidak menghentikan diri dari kekafirannya hatta yatabayyana lahumul haq sampai jelas kebenaran di hadapan mereka. Wa hakadza qala Qatadah, begitulah Qatadah mengatakan hatta ta'tiyahumul bayyinah sampai datang kepada mereka bayyinah ai hadzal qur'anu itu Al-Qur'an ini. Maksudnya mereka tidak akan meninggalkan kemusyrikan dan kekafiran mereka sampai datang Al-Qur'an kepada mereka. Oleh hadza qala ta'ala lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tsumma fassara al-bayyinata biqaulihi, Allah menafsirkan bayyinah yang ada dalam ayat tadi dengan firman-Nya, apa yang dimaksud bayyinah itu? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Itu rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ma yatluhu minal Qur'anil azim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibacanya berupa Al-Qur'an yang agung. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahum. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu beliau mengabarkan kepada mereka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda idza wudi'a fi qabrihi, seorang bila diletakkan di dalam kuburnya yang kuburnya wa tawalla anhu ashabuhu wa tawalla dan meninggalkan atau berpaling anhu darinya ashabuhu para pengantarnya wa innahu dan sesungguhnya dia la yasma'u qur'ani alihim benar-benar mendengar apa derak sandal mereka ketika sudah orang-orang berpaling atahu malakan datanglah kepada dia dua malaikat fayuqidanihi kedua malaikat itu mendudukkan dia fayaqulani kemudian keduanya berkata ma kunta taqulu fir rajul di Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dahulu yang kamu katakan kepada pria ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya fa amal mukmin adapun orang mukmin fayaqulu maka dia mengatakan asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu saya bersaksi beliau adalah hamba dan utusan Allah fayuqalu lahu maka dikatakan kepada orang mukmin itu unzur ila maq'adik ila maq adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Dikatakan kepadanya, lihatlah tempat duduk kamu dari api neraka. Allah telah menggantikan bagimu dengannya tempat duduk di surga. Maka dia pun melihat kedua tempat duduk itu. Wa ammal munafiqu wal kafiru, adapun orang munafik dan orang kafir, fayuqalu lahu, dikatakan, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa dahulu yang kamu katakan tentang orang ini, pria ini? Fayaqulu, maka orang munafik atau kafir itu mengatakan, la adri, saya enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaquluna, saya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang, jadi ikut-ikutan. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang itu, la daraita wa la talaita, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca. Wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan, maka dan dia dipukul dengan pukulan-pukulan besi, satu pukulan saja. Fayasihu sayhatan, maka dia berteriak dengan teriakan yasma'uha, yang didengar man yalihi oleh makhluk yang ada di dekatnya, ghairus saqlai ini, selain orang manusia dan jin. Ini menjelaskan bahwa alasan orang itu apa? Ikut-ikutan, berarti kan taklid kepada orang. Di sini tidak diuzur juga, justru malah di tadi diberikan sanksi. Wa qad dzakara al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabihi Thariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini. Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan dalam kitabnya Thariqul Hijratain fi siyaqi dzikrihi li maratibil mukallafin, dalam konteks penuturan beliau terhadap maratib al-mukallafin, tingkatan-tingkatan orang-orang mukallaf. At-tabaqatus sabi'ata asyar, tabaqah yang ke-17 itu, wahum, mereka itu ya. Tabaqatul muqallidina wa juhalul kafarat wa juhalil kafarati wa atba'ihim wa hamirihim alladzina ma'ahum taba'annahum, itu tabaqah tingkatan orang-orang yang taklid dan orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafir dan para pengikut mereka, keladai-keladai mereka, maksud keladai orang-orang yang bodoh itu kan, orang kalau bodoh, yang bodoh sebut keladai kan. Alladzina ma'ahum, yang bersama mereka, taba'an lahum, sebagai pengikut bagi mereka, yaquluna, mereka itu mengatakan, inna wajadana aba'ana ala ummah, semuanya kami mendapatkan nenek moyang kami ala ummatin, di atas suatu ajaran, wa inna ala uswatin bihim, dan kami mentauladani mereka. Qala Ibnu Qayyim mengatakan tentang orang-orang yang tadi, orang-orang mukallidin juhal itu yang ikut-ikutan kepada para pendahulu, wa qad ittafaqatil ummatu, umat ini telah sepakat, ala anna hadhihi tabaqah kuffarun wa in kanu juhalan mukallidina li ru'asaihim wa a'immatihim, bahwa tabaqah yang orang-orang, tingkatan orang-orang semacam tadi adalah orang, adalah kafir walaupun mereka itu jahil, orang-orang jahil yang taklid kepada para pembesar dan para tokoh mereka. Illa ma yuhka an ba'di ahli bid'ah, kecuali apa yang dihikayatkan dari sebagian ahli bid'ah, annahu lam yahkum liha ula ibnar, mana ahli bid'ah itu mengatakan bahwa tidak menghukumi orang-orang tadi muqallidun al-juhal itu, tidak dihukumi masuk neraka. Waja'alahum bimanzilati man lam tablughu da'wah, dan mereka menjadikan ahli bid'ah itu, menjadikan orang-orang tabaqah kufar muqallidun juhal itu seperti orang yang belum sampai dakwah. Kan beda antara ketika orang-orang jahil zaman sekarang, kebodohannya kan karena irad, dengan orang yang belum, rasul belum diutus kan, belum diutus, dan mereka memang belum sampai dakwah. Orang semacam ini coba disamakan dengan yang dahulu yang belum sampai dakwah, itulah keliru gitu. Wa hadza mazhabun, dan ini adalah mazhab, lam yaqul bihi ahadun min a'immatil muslimina, adalah mazhab yang tidak pernah dianut oleh seorang pun dari para tokoh kaum muslimin. La sahabat, la sahabati, wala tabi'in, tidak dari sahabat maupun tabi'in, wala mamba'dahum, dan juga orang-orang yang sudah mereka. Wa innama yu'rafu an ba'di ahli al-kalam al-muhdats fil Islam. Namun pendapat ini dikenal dari sebagian ahli kalam yang muhdats, yang bid'ah dalam Islam ini. Faqad shahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sedangkan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri kepada Allah, muslim. Akhrajahu Muslimun fi Kitabil Iman, Muslim dalam Kitabul Iman, hadis nomor 178. Wa hadzal muqallid, kata Ibnu Qayyim, orang yang taklid ini laisa bi muslim, bukan orang muslim. Wa huwa aqilun mukallaf, sedangkan dia orang yang akil lagi mukallaf. Wal aqil al mukallaf, sedangkan orang yang berakal lagi mukallaf, la yakhruju anil Islam awil kufri, tidak keluar dari Islam atau kekafiran. Maksudnya kalau bukan kafir ya dia muslim itu kan. Kalau bukan muslim ya dia kafir. Selagi dia orang akhir lagi mukallaf. Ila qawlihi, sampai ucapan Ibnu Qayyim, wal islamu huwa tauhidullah. Islam ialah mentauhidkan Allah, wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Ibadah kepadanya saja, tidak ada sekutu baginya. Wal imanu billahi wa bi rasulihi, iman kepada Allah dan rasulnya. Wa tiba'uhu fi ma ja'a bihi, dan mengikuti apa yang dibawanya. Fama lam ya'ti al abdu bihada, maka selagi si hamba tidak membawa hal ini, tidak membawa tauhidullah, ibadah kepada Allah, iman billahi wa rasul, dan tiba kepada apa yang dibawa rasul, falaysa bi muslim, bukan orang muslim. Wa illam yakun kafiran mu'anidan, bila dia bukan orang kafir yang mu'anid, membangkang, bahwa kafirun jahilun, berarti dia orang kafir yang jahil. Fa ghayatu hadhihi tabaqah, maka paling tidak ya, ujung itu kan, paling batas minimal itu kan, tabaqah ini, annahum kuffarun juhalun, mereka itu orang-orang kafir yang jahil, ghairu mu'anidin, yang tidak membangkang. Wa adamu inadihim, dan ketidak membangkangan mereka itu, la yukhrijuhum an kaunihim kuffara, tidak mengeluarkan mereka dari statusnya sebagai orang-orang kafir. Ini bagian dari muqaddimah Syekh Abu Humam Al-Asari, menjelaskan dari awal muqaddimah bahwa umumnya orang-orang yang melakukan kemusyrikan, kekafiran yang datang celaannya dalam Al-Quran itu adalah karena mereka tidak punya ilmu, atau mereka orang-orang yang bodoh. Mungkin sebelum tutup lakon ini, dalam syirik itu, dalam syirik akbar itu adalah sebab datangnya sanksi dari Allah. Syirik akbar adalah sebab datangnya sanksi dari Allah. Tapi sanksi ini tidak diberikan kecuali kalau syaratnya terpenuhi. Syaratnya itu diutusnya Rasul. Kaum Nabi Nuh itu kan. Kaum Nabi Nuh, para nabi yang namanya Rasul kan adalah laki-laki yang diutus kepada kaum yang kafir kan, dengan membawa syariat tersendiri. Disebutkan laki-laki yang diutus kepada kaum yang kafir. Kaum Nabi Nuh, sebelum datang Nabi Nuh, kafir. Kaum Ad, sebelum datang Nabi Hud, kafir, musyrik. Kaum Nabi Salih, sebelum datang Nabi Salih, kaum Samud, kafir juga. Fir'aun, sebelum datang Nabi Musa, kafir juga, bahkan togut juga. Tapi Allah tidak mengazab mereka, tidak ngasih sanksi, kecuali setelah diutusnya Rasul. Jadi makanya ulama mengatakan, dalil yang menunjukkan kebatilan syirik itu adalah fitrah, misak, akal, dan alam semesta ini. Ini untuk menjelaskan kebatilannya. Kebatilan, kebatilan yang dengannya status tersematkan. Tapi sanksi tidak didapatkan kecuali dengan satu syarat lagi. Pengutusan Rasul. Bisa Rasul lepas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'tha Rasulullah kan. Kaum Nabi Nuh sebelum datang Nabi Nuh. Kafir musyrik kan. Makanya diajak kepada Tauhid. Tapi sebelum datang Nabi Nuh mereka tidak langsung ditenggelamkan. Tapi ketika mereka didatangi Nabi Nuh diajak kepada kebenaran menolak. Baru azab menimpa mereka. Fir'aun sebelum datang Nabi Musa ya dia taugut. Musyrik mengaku Tuhan. Tapi tidak ditenggelamkan. Jadi sudah datang Nabi Musa. Kalau itu sebelum datang ada syariat jihad kan. Azab dulu kan langsung oleh Allah langsung gitu kan. Nah kalau sudah datang jihad, ada syariat jihad, kan di antara azab Allah itu kan kotor dengan kita kan. Contohnya dalam Rasulullah, orang-orang musyrik yang ada di sekitar Madinah, sebelum datang didakwahi oleh Islam ya, sebelum risalah Islam datang kepada mereka, mereka kan orang musyrik. Maksudnya sebut musyrik Arab gitu kan. Tapi tidak diperangi oleh Rasul yang azab kan. Sehingga setelah didakwahi, datang sampai dakwah itu kan. Karena mereka belum dengar itu. Jadi, tapi kalau semata nama sudah disandang. Makanya kalau untuk semata nama, itu tersematkan dengan perbuatan itu sendiri. Karena keburukannya sudah diketahui secara fitrah, misak, kemudian akal, juga alam semesta. Ini hal-hal ini, kemusyrikan ini adalah sebab datangnya azab. Tapi namanya azab ditimpakan ada syaratnya. Setelah diutusnya. Rasul. Kayak gini. Potong tangan, mencuri adalah sebab dipotong tangan kan. Ya. Tapi tidak dilakukan potong tangan kecuali syaratnya terpenuhi. Nisab kan. Itu. Nah begitu juga kemusyrikan. Kan sebelum dipotong tangan, kan pelakunya disebut pencuri ya. Ya. Sudah disematkan namanya, karena kaitan dengan perbuatan. Tapi sanksi tidak diberikan sebelum syaratnya terpenuhi. Begitu juga tadi keburukan syirik itu dengan fitrah, akal, misak, dan dalal semesta. Sehingga namanya disematkan kepada pelakunya. Akan tapi azab tidak diberikan kecuali bila syaratnya terpenuhi, yaitu bi'tsah rasul atau adanya dakwah. Nah kadang ini yang tercampur itu kan. Sebenarnya bahasan uzur jahil itu sebenarnya terlepas dari masalah status nama. Kayak gini, orang-orang zaman fatwa sebelum zaman dulu itu kan, yang tidak menganut Islam, mereka di atas kemusyrikan kan ulama berselisih pendapat apakah mereka itu masuk neraka atau tidak kan. Atau diuzur kan. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka masuk neraka langsung. Karena mereka melakukan syirik. Seperti Imam Nawawi. Ada yang mengatakan mereka diuzur. Tidak dipastikan masuk neraka. Tapi nanti akan Allah utus. Diuji. Kan? Itu kaitan dengan uzur. Kaitan azab akhirat. Bukan status nama di dunia. Jadi sebenarnya banyak pencampuran aduk itu adalah kaitan mencampur adukan antara nama dengan hukum. Kayak gini kan. Nggak usah jauh-jauh. Pencuri sebut pencuri itu kan. Tapi tidak dipotong tangan karena syaratnya tidak terbesar. Tapi sebut apa? Pencuri. Begitu kan. Jadi kadang banyaknya pencampuran adukan itu yang menyebabkan banyak keliru dalam memahami ucapan para ulama. Mungkin nanti akan lebih jelas kalau kita lebih dalam. Kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah.